dalam tidurmu. Lelah terbaring di dadaku. Setelah nafas kita memacu cinta. Oh, sepi menggulir waktu. Tak juga ku jatuh tertidur. Tak kuasa ku melepas erat pelukmu. Ku sadar begitu berarti hadirmu di hidupku ini. Masa-masa bahagia dan cobaan kita selalu berdua. Jangan pisahkan dirimu terlalu jauh dari angan-anganku. Selalu jangan pisahkan cinta kita. Oh, hangat degup jantungmu mengisi malam-malam itu. Antara lembutnya rintihan cinta. Oh, terhanyut dalam getar rasa. Terpaut bisikan cinta. Rahasia berdua selamanya. Rahasia sepanjang masa. Jangan pisahkan.